Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih sempat untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an, untuk mendengarkan tafsirannya dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang disampaikan tim terjemah Safir Al-Azhar. Semoga apa yang kita dapat dengar dalam keseharian kita lewat Radio Republik Indonesia ini, satu ayat demi satu ayat ini memberikan sedikit pencerahan dalam kehidupan kita dan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita membaca kalamnya. Kita telah sampai pada surah Yusuf ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl fa'asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, jika dia mencuri maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelannya itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata di dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah diketahui ya munasabah dari ayat ini dengan ayat sebelumnya, setelah diketahui bahwa gelas raja yang sangat mahal itu berada dalam bawaan Benyamin, maka pun Benyamin pun ditahan. Dan sebagaimana yang saya katakan dalam beberapa hari yang lalu, bahwa begitulah orang-orang Yahudi, ya, senantiasa dia menyelamatkan dirinya sendiri dan dia tidak peduli dengan keluarganya. Walaupun keluarganya itu ditangkap, maka mereka menyerahkan Benyamin kepada pengawal kerajaan sambil mencacinya. Mereka mengatakan, iya syrik fakat saraqa akhun laku. Kalaupun dia mencuri, memang pantaslah dia menjadi pencuri. Karena apa? Karena dahulu ada saudaranya yang pernah mencuri. Nah, ayat ini mengisahkan kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh para mufassirin di dalam tafsir-tafsir mereka, di antaranya tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir, begitu juga Bahrul Muhit yang ditulis oleh Abu Hayyan, ya, menjelaskan bahwa dahulu ketika Nabi Yusuf alaihissalam setelah meninggal ibunya, karena Nabi Yusuf masih sangat kecil, ibunya sudah meninggal, dia pun diasuh oleh bibinya. Bibinya ini sangat sayang dengan Yusuf, ya, sehingga bibinya tidak mau berpisah dari Yusuf. Pada suatu hari ketika ayah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, hendak mengambil Yusuf dari bibinya, maka bibinya ini tadi dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa ada barang berharga mereka diselipkan ke baju Yusuf. Dan ada pula yang mengatakan bahwa ada ikat pinggang, ya, ada barang yang diselipkan di ikat pinggang Nabi Yusuf ketika itu. Sehingga ketika Yusuf akan diserahkan kepada Nabi Ya'qub, maka ketika itu sang bibi berteriak, ya, seakan-akan dia kehilangan barang. Dan ketika itu sudah berlaku hukum atau sanksi yang sebagaimana kita ketahui dalam beberapa hari ini, bahwa siapa yang mencuri, dirinya lah yang menjadi imbalannya atau menjadi budak bagi orang yang dicurinya hartanya itu tadi. Maka ketika dicari-cari apa yang hilang dan barang berharga itu tadi, ternyata berada di dalam baju Yusuf. Nah, inilah cara atau taktik daripada bibinya itu tadi agar dia tetap dapat memelihara Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Yusuf tetap berada di dalam keluarganya dan tidak kembali kepada ayahnya ketika itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan bagi saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 yang lainnya ketika mereka mengatakan ini, iya syrik faqad saraka akhullahu, bahwa kalau sekiranya Bunyamin itu mencuri, cocok kali. Karena apa? Karena memang dulu si Yusuf itu pun pernah mencuri. Itulah kisah yang saya sampaikan tadi menjadi catatan kali dalam hati mereka. Ternyata apa yang terjadi itu mereka tidak mengetahuinya. Allah lah yang mengetahui hakikat daripada kejadian itu. Nah, ketika ucapan itu tadi dilontarkan oleh saudara Nabi Yusuf, Nabi Yusuf sempat sangat jengkel di dalam dirinya. Dia sangat marah, tetapi kemarahannya itu tidak dapat dia ungkapkan. Karena apa? Karena kalau dia marah dan dia ungkapkan kemarahannya itu, maka skenario atau rekayasa yang sudah dia lakukan selama ini akhirnya menjadi batal dan ketahuan bahwa itu adalah rekayasa. Akhirnya dia simpan di dalam dirinya. Nah, berkenaan dengan ini ada satu hikmah yang kita dapat raih, bahwa sebenarnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam bergulat atau bertinju, tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia harus marah. Di sini wajar sekali Nabi Yusuf alaihi salam marah, karena sebenarnya Benyamin tidak mencuri, dan Nabi Yusuf dahulu pun ketika kecil tidak mencuri, tetapi dia tidak marah dan dia tahan amarahnya ketika itu. Oleh karena itu, kita juga sebagai orang tua hendaklah kita menahan amarah kita terhadap anak kita, karena boleh jadi kita marah itu tidak sesuai, ya boleh jadi anak kita itu benar, tetapi dalami dahulu, dan kalaupun kita harus marah, hendaklah kita marah dengan hikmah bahwa kemarahan itu bukan diselimuti dengan sifat syaitaniyah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan penjelasan tambahan dan merupakan butiran-butiran mutiara lain yang dapat kita raih dari ayat ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin MA. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansyah. Ayat 77 dari surat Yusuf ini ada beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Yang pertama kali, rasa benci itu terlihat dari ucapan. Orang kalau sudah tidak senang, maka redaksi yang keluar pun mengeluarkan rasa ketidaksenangan itu. Maka di sini terlihat jelas ketika dikatakan ini dia barang yang dicari, maka yang terucap itu, aduh tolong maafkanlah, mungkin tidak sengaja ini diambil. Seharusnya begitu kalau misalnya ini rasa membela, karena rasa sepenanggungan, rasa senasib, rasa sesaudara. Tetapi karena memang sudah ada benih-benih kebencian yang begitu menggelora di dalam, dan rupanya ada momen untuk diungkapkan dan dikeluarkan, maka terucaplah kata-kata benci itu. Iya, apa ini dia barang? Iya, oh memang pantas lah. Memang saudaranya yang mencuri, dia memang ada benih-benih mencuri. Padahal itu adalah satu keluarga, satu ayah walaupun berbeda ibu. Tapi beginilah kebencian itu yang sangat manusiawi. Seorang manusia akan mengatur, akan melakukan hal yang seperti itu. Untuk itu jangan munculkan atau jangan menjadi orang yang pembenci. Karena apa? Karena itu akan membumi hanguskan amal baik yang telah kita lakukan, apalagi kebencian itu sampai pada taraf kedengkian. Disebutkan dalam sebuah pepatah, ainu ridho an kulli aibin kalilah wa ainu sukhti tubdil masawiya. Mata kalau sudah rela, yang besar pun kesalahan bisa dianggap kesalahan kecil, tetapi mata yang benci dan dengki, yang kecil pun sudah menjadi seakan-akan dosa besar. Inilah yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf yang memang sudah begitu a priori dengan Bunyamin dan Yusuf itu sendiri, dan ini tercuat dan termuncul dari ucapan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik kita lihat sikap Nabi Yusuf alaihissalam sebagai nabi yang yakin akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin akan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mengetahui, sehingga dia berkata wallahu a'lamu bima tasifun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian tuduhkan atau apa yang kalian sifatkan. Ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa terkadang tuduhan-tuduhan masyarakat yang tidak benar itu sungguh sangat menyakitkan. Tetapi kita pun yakin terkadang tuduhan-tuduhan yang bersumber dari masyarakat itu muncul dari sikap kebencian mereka terhadap kita. Untuk itu, sebagai seorang yang beriman, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Anda tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan, go ahead, maju terus, maju tak gentar, pantang menyerah, membela yang benar. Karena apa? Karena posisi kita yang benar dan terus melakukan kebaikan akan menunjukkan bahwa kita sangat jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Dengan demikian, sikap Nabi Yusuf yang terus berserah diri kepada Allah dan melakukan kebaikan kepada saudaranya, membalas nila setitik dengan susu sebelanga, merupakan tindakan yang sangat bijaksana, sehingga mudah-mudahan saudara Yusuf tercerahkan dan apa yang mereka tuduhkan rupanya tidak berdasar dan sangat berseberangan serta bertolak belakang. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, bahwa biasanya kebencian itu menutup segala kebaikan, menutup mata dari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadisnya, "Ahbib habibaka haunamma asa yakuna baghidaka yaumamma wa baghid baghidaka haunamma asa yakuna habibaka yaumamma." Kasihilah kekasihmu itu biasa-biasa saja, mungkin pada satu masa dia akan menjadi musuhmu, dan musuhilah musuhmu itu juga biasa-biasa saja, boleh jadi dia akan menjadi kekasihmu pada satu hari. Artinya, jangan sampai kebencian itu menjadikan kita buta dan membuat kita menjadi sangat larut dalam kebencian itu, sebagaimana bencinya saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 itu terhadap Binyamin dan terhadap dirinya. Yang kedua yang perlu menjadi catatan bagi kita, bahwa amarah itu tidak menyelesaikan permasalahan. Amarah itu hanya akan menambah permasalahan. Oleh karena itu, hendaklah kita menguasai diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengajarkan sebagaimana di dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadisnya adalah hadis sahih, bahwa apabila kamu marah dalam posisi berdiri, maka duduklah, dan kalau kamu masih marah dalam posisi duduk, maka berbaringlah dan rendahkanlah amarahmu itu. Semoga dengan berbaring itu tadi, amarah itu akan menghilang. Nah, kalaupun amarah itu masih juga kita rasakan ketika kita berbaring, maka segeralah kita untuk mengambil air wudhu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena marah itu adalah hembusan daripada bisikan setan. Semoga kita dapat menahan amarah kita di dalam bulan Ramadan ini, semoga kita dapat mengontrol emosi kita di dalam bulan Ramadan ini, dan kita tidak berkata kecuali berkata yang baik, dan kita tidak berbuat kecuali berbuat yang baik, dan kita tidak melihat kecuali penglihatan yang baik pula. Demikian, semoga ada manfaat bagi para pendengar dan khususnya bagi kami yang berada di studio. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.